Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Masih pada pelajaran ke-76, namun kita akan memasuki pelajaran Matsilah, ya. Matsilah Sughra dan Matsilah Kubra. Yaitu jenis mat yang bertemu dengan hamzah. Ada tiga. Yang pertama adalah mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil yang telah kita baca. Dan insyaallah kita akan membaca matsilah, baik matsilah sughra maupun matsilah kubra. Wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ أَوْ شَمْزَة. Kemudian ta yang berkasrah, perhatikan, tetap berikan sifat tebal pada ta yang berkasrah. Dan juga perhatikan pada hamzah, jangan sampai dibaca dengan ain. Khaqtiuna. La ya'kuluhu illal khaqtiuna. Kho, la ya'kuluhu illa al-khati'una. La ya'kuluhu illa al-khati'una. Yaj'al lahu min amrihi yusran. يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا ويعظم له أجرا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ مِنْ بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ من بعد اسمه أحمد من بعد اسمه أحمد فجعله من الصالحين فجعله من الصالحين فجعله من الصالحين والله عنده أجر عظيم والله عنده أجر عظيم والله عنده أجر عظيم يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا يجعل له من أمره يسرا. Perhatikan, tetap menyempurnakan huruf dan harakatnya. ذلك أمر الله أنزله إليكم Bermahnya di ya, ketika mad silah kubra panjang ya, lahu ya, sepanjang empat harakat itu, maka posisi bibir tetap terhimpun ke depan. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ويقولون إنه لمجنون ويقولون إنه لمجنون وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ضمنه يا ليظ يا ketika dhammahnya maju pada ya kemudian ketika dhannya kembali pada posisi semula ليظ ya ليظهره ya ليظهره فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى بجبر سماه وإنه يجعل له من pada min ingat makhrajnya nun, ada sebagian yang masih membaca nun dengan meletakkan ujung lidahnya di gigi, ini masih belum tepat. يجعل له من ya di gusi dua gigi seri atas. Sekali lagi يجعل له يجعل له من أمره يسرا lanjut. Lanjut. Wanya masih belum tebal. Wa yu'zim ya. Wa yu'zim lahu ajran. Wa innahu lahaqqul yaqin. Min ba'di suhu wa ja'alahu lilas salihin. Wallahu 'indahu ajrun 'adzimun. Yaj'al lahu min amri yusran. Dzalika amrullahi anzalahu ilaykum. Innahu kana tawwaban. La ya'kuluhu illa al-khati'un. La ya. Ya, ya. Enggak ada suara setelah ya. Berbunyi di makhrajnya hamzah. La ya'kuluhu. Sekali, ya, sekali lagi. La ya'kuluhu illa lanjutkan. Mad dengan sebab bertemu dengan sukun asli disebut mad lazim. Mad dengan sebab bertemu dengan sukun asli disebut mad lazim. Pelajaran ke-77. Mad tabi'i jika bertemu dengan sukun asli ya. Mukhaffaf ataupun musyaddad panjangnya menjadi 6 harakat dan dinamakan mad lazim. Mad lazim yang terjadi pada kalimat disebut dengan mad lazim kilmi. Di bawah ini adalah contoh mad lazim kilmi mukhaffaf. Di mana mad tabi'i bertemu dengan sukun mukhaffaf. Sukun mukhaffaf yaitu bukan tasydid. Jenis mad ini dalam mushaf hanya terdapat dalam surah Yunus ayat ke-51 dan 59. Kita baca. Dan disebut juga sebagai mad farqi karena mad ini membedakan antara istifham dan khabar. Kita baca. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Ya. Antum pelajari ukuran 4 harokat seberapa, kemudian 6 harokat seberapa, 2 harokat seberapa untuk memperkirakan ukuran 6 harakat. Kita baca sekali lagi. Ana wa qad 'asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Ulang lagi. Ana wa qad 'asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Kita lanjutkan. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد تستعجلون Kan bertanya, saya ulang lagi. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi ana wa qad kuntum bihi tasta'jiluna. Antum ukur. Amantum bihi al. Ini bihi masih dua harokat. Amantum bihi al. Ya. Kita baca dari awal. An ana. Ya. Tasta'jiluna. Coba tasta'jiluna. Ini tipiskan ainya. Thumma idza ma waqa'a amantum bihi. Ayo. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah taala pada matlazim kilmi mutsaqqal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.